Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد قال فأقام بضع عشرة سنة ينذر بالدعوة من غير قتال ولا جزية. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegakkan dakwah, memperingatkan kaumnya tanpa peperangan dan tanpa jizyah selama 13 tahun. Atau bid'un maknanya beberapa belas tahun. Tidak menyebutkan 13. Tetapi beberapa belas tahun. Sejak kapan itu dihitungnya? Sejak turunnya ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Wahai yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Dan di sini sudah menjadi rasul menurut pendapat sebagian para ulama. Berarti mereka membedakan antara nabi dengan rasul. Nubbi'a bi'iqra wa ursila bil muddatsir. Dijadikan nabi dengan iqra dan dijadikan rasul dengan muddatsir. Maka beliau pun menegakkan dakwah bid'a asyrata sana. Sekian belas tahun. Bid'ah dari 3 sampai 9. Itu penting. Barakallahu fikum. Yani makna bid'ah itu 3 sampai 9. 1 tidak bisa disebut bid'ah. 2 tidak bisa disebut bid'ah. 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9. 10 juga gak masuk. Ya, jadi kalau 10 kamu bilang bid'i, salah. Barakallahu fikum. Pernah kejadian ketika turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ghulibatir rum. Wa min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Rum dikalahkan oleh Persia. Tetapi wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka setelah kekalahan ini nanti akan menang. Fi bid'i sinin. Dalam beberapa tahun. Karena yakinnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan ayat Al-Quran. Maka dia berkata kepada orang-orang yang pro Persia, nanti kalian akan kalah. Tunggu 10 tahun lagi. Tidak akan lebih dari 10 tahun lagi. Sampai waktu itu masih belum dilarang taruhan. Iya. Taruhan sekian. Begitu sampai kepada Nabi, ya Rasulullah, aku taruhan sama mereka. Karena aku yakin pasti tidak akan 10 tahun lagi. Wahai Abu Bakar, namanya bid'i itu sampai 9, tidak sampai 10. Perbaiki. Saya tambahi taruhannya. Dan itu tidak sampai 10 tahun, 9 tahun. Kaget mereka. Kok aneh? Bukankah kalau diperpanjang kemungkinannya dia untung sesungguhnya, lebih untung kan kemungkinan. Ini diperkecil kemungkinannya jadi 9, tetapi taruhannya ditambah. Ini barakallahu fikum, menunjukkan keyakinan Abu Bakar sangat yakin tentang apa yang diturunkan oleh Allah pasti benar. Ya, tentunya akhirnya benar, terkalahkan Persia oleh Romawi. Ikhwan fillah na'azukum, ala kulli hal, itu makna bid'ah. Fi bid'i sinin. Kalau bid'ah asyrat hasanah berarti sekian belas tahun. Memperingatkan kaumnya tidak ada perang, tidak ada jizyah. Sebab bisa jadi kalau tidak ada perang ada jizyah. Misalnya sekarang atau di masa-masa setelah kaum muslimin menang, kan perang tidak ada, sudah dikuasai semua. Tapi jizyah ada. Orang-orang kafir yang dikalahkan membayar jizyah. Tetapi di awal jizyah tidak ada, perang tidak ada. Wa ya'muruhu Allahu bil kaffi was sabri. Allah perintahkan nabinya dan pengikutnya bil kaffi was sabri, untuk menahan tangannya dan sabar. Apa diantaranya? Ayat Allah Ta'ala, kufu aydiakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Setiap para sahabat marah dan menghunuskan pedangnya, Rasulullah SAW mengingatkan, kufu aydiakum, tahan tangan-tangan kalian. Suma udina lahu fil hijrah. Baru setelah sekian belas tahun, yang dalam riwayat disebutkan 13 tahun, diizinkan untuk hijrah. Setelah hijrah, atau di perjalanan hijrah, turun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu awal ayat memerintahkan untuk perang. Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adina lahu fil qital. Diizinkan hijrah, setelah hijrah diperintahkan, diizinkan untuk perang. Tsumma amarahu an yuqatil man qatala. Perangnya pun barakallahu fikum bertahap. Pertama disuruh untuk memerangi orang yang memeranginya. Jadi tidak ekspansi tetapi bertahan. Bukan menyerang tapi bertahan kalau diserang. Itu awal pertama diperintahkan untuk memerangi orang yang memerangi atau kaum yang memerangi. Wa yakuffu amman lam yuqatilhu, dan membiarkan siapa yang tidak menyerang. Jadi yang diperangi yang memerangi saja. Yang tidak memerangi dibiarkan. Taib, itu awalnya. Baru kemudian turun lagi ayat Allah yang memerintahkan untuk memerangi musyrikina. Qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah mereka secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Hatta yakunu dinu kulluhu lillah. Qatilu fi sabilillah. Hingga jadilah agama seluruhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu ringkasnya. Jadi kalau kita bicara sirah dengan ringkas adalah, pertama jadi nabi, kedua jadi rasul, ketiga mulai berdakwah, keempat disuruh hijrah atau diizinkan untuk hijrah, kelima diizinkan untuk berperang memerangi orang yang memerangi, keenam gitu ya, tangan kiri, keenam memerangi musyrikin kafah, ketujuh Fathu Mekkah, kedelapan wafat. Selesai firah. Nolnya bila ada lahir dapat wahyu, kemudian jadi rasul, kemudian berdakwah, kemudian berhijrah, kemudian berjihad, kemudian Fathu Mekkah, kemudian wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada kitab, awwalu man amana, ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah, siapa yang pertama beriman? Walamma da'a ila Allah, ketika beliau alaihi salatu wassalam mulai berdakwah kepada Allah, istajaba lahu ubad atau ibad min kulli qabilah. Yang menyambut dakwah Rasulullah SAW adalah budak-budak dari setiap kabilah. Budaknya kabilah fulani, budaknya kabilah fulani, budaknya kabilah fulani. Fakana haizus sabak. Dan mereka lah orang-orang pertama yang masuk Islam. Fakana haizus sabak. Dan yang paling-paling pertama adalah Siddiqul Ummah. Yang dijuluki siddiqnya umat ini, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau orang merdeka, bukan budak. Fawazarahu fi dinillah. Maka Abu Bakar menjadi wazirnya dalam agama Allah. Wazir adalah pendukung. Pendukung agama Allah. Pendukung nabinya dalam mendakwahkan agama Allah. Wa da'a ma'ahu ila Allah, dan mengajak bersamanya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia kepada Allah. Fastajaba li Abi Bakrin, maka Abu Bakar berhasil mengajak beberapa orang. Siapa yang masuk Islam karena sebab dakwahnya Abu Bakar? Satu, Utsman bin Affan. Dua, Talha bin Ubaidillah. Tiga, Sa'ad radhiyallahu taala anhum. Dan beberapa orang lagi, yaitu budaknya atau budak yang dibelinya, seperti Bilal bin Abi Rabah. Karena ketika budak-budak yang masuk Islam itu ketahuan masuk Islam, mereka disiksa, dicambuk, didekatkan api sehingga melepuh dan seterusnya. Sehingga ketika Abu Bakar melihat mereka, kata Abu Bakar, ada apa kalian menyiksa seseorang hanya karena mengatakan Rabbunallah? Mereka pun marah kepada Abu Bakar. Apa urusanmu? Ini budak saya. Saya akan perlakukan budak saya terserah saya, kata mereka. Kata Abu Bakar, aku beli. Berapa kamu mau jual? Kamu mau beli budak seperti ini? Ambil. Berapa kamu mau bayar? Dibeli oleh Abu Bakar budak-budak tadi dan dimerdekakan. Taib. Rasulullah SAW kalau ditanya, siapa yang mengikuti kamu? Siapa yang mengikuti kamu? Rasulullah SAW menjawabnya, hurrun wa abdun. Hurrun wa abdun. Ini jawaban yang masya Allah dari seorang Nabi. Pertama, jujur, benar. Hurrun wa abdun. Orang merdeka dan hamba sahaya. Orang biasanya kalau mau masuk Islam tanya dulu, emang mengikutnya siapa? Hurun wa abdun. Waktu itu cuma dua. Waktu itu cuma dua. Abu Bakar Siddiq dan Bilal saja. Tetapi bahasa tadi menunjukkan bahwa yang mengikuti seluruh manusia, yang merdeka maupun yang hamba sahaya. Itu bahasa yang sangat bagus. Barakallahu fikum. Man yatba'uka, dijawab, yatba'uni hurrun wa 'abd. Yang mengikuti aku adalah orang merdeka dan budak. Maksudnya semua kalangan mengikuti. Padahal baru dua waktu itu, hurrun Abu Bakar, abdun Bilal. Wallahu taala alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, biidznillah taala.